Kalau ingin terbebas dari fitnah anak, ingin terbebas dari fitnah harta, jangan sampai kita dihadang di surga oleh anak kemudian dibawa ke neraka. Fattakullaha mastata'tum. Didik anakmu, bimbing anakmu sampai tetes darah penghabisanmu. Jangan cepat putus asa. Ya sudah, keluar dari rumah mama. Mama tidak mau akui lagi kamu sebagai anak mama. Mama tidak punya anak seperti kamu. Fattakullaha mastata'tum. Atau sebaliknya, anaknya tidak mau mengakui mamahnya. Apapun situasinya, bertakwalah semampu kamu. Kisah seorang ibu yang ditinggalkan suaminya begitu saja. Suaminya masih hidup satu kota, tapi telah menyia-nyiakan perempuan ini. Dan yang menyakitkan lagi adalah mendapatkan anak dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Bagaimana sikap seorang ibu biasanya? Tetapi dia tidak pernah berputus asa, bertakwa kepada Allah semampunya, dan tertatih-tatih dia membiayai anaknya, membesarkan anaknya, memuliakan anaknya, dengan melupakan semua kesakit hatian, sampai kemudian kanker stadium 4. Si anak ini juga tidak tahu, mama kenapa sih kok setiap habis mandi rambutnya rontok semua banyak, dan kok mama sering sakit perut. Sejauh itu, ibunya tidak akan pernah memperdengarkan penyebabkan penyakitnya kepada anaknya. Demi Allah, ini sedang saya lihat langsung. Dan ketika pembicaraan di antara teman menyinggung soal penyakitnya dan di situ ada anaknya, refleks ibu langsung tutup telinga anaknya agar anaknya tidak mendengarkan. Dan sepenuh hati dia mencintai anaknya. Dan dia sadar betul tidak lama lagi dia harus meninggalkan anaknya ini. Cara medis, tidak lama lagi dia meninggalkan anak ini. Dan satu-satunya cara yang harus dia lakukan adalah bagaimana menitipkan anak ini kepada Allah agar senantiasa dalam penjagaan Allah. Tapi pekerjaan dia adalah bagaimana mengenalkan anak ini kepada Allah dan mencintakan anaknya ini kepada Allah. Tetapi buat anak-anak, mengenalkan tentang Allah itu cukup berat. Medianya apa? Dijaga dia jadikanlah anak ini hafiz Quran. Jadilah Quran kemudian media sang anak bersama ibu berdua-duaan kemudian menghadap Allah setiap harinya. Apapun yang terjadi, walau kadang hari ini tidak punya uang, tapi walaupun dia sendiri tidak gampang menerima pemberian. Tidak gampang. Tapi di satu pertemuan ada orang yang mendengar cerita tentang keluarga ini, lalu kemudian memberikan sesuatu lewat orang lain, tidak mau ketahuan. Karena tidak jelas, maka dia tolak. Karena dia tidak mau sedikit pun ada makanan haram masuk ke tubuh anaknya, yang membuat anaknya nanti tidak mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita hari ini, bukan cerita masa lalu. Seorang ibu yang bertakwa kepada Allah semampunya. Nasihat saya kepada dia, dengan semua keluar biasaannya, saya bilang, ibu tolong berikan hak anakmu untuk berjumpa dengan bapaknya. Saya tahu menurut ibu dia belum waktunya berjumpa dengan bapaknya karena usianya baru masih di bawah 10 tahun. Tapi insya Allah Quran yang dimilikinya akan menjadi benteng bagi dia. Ibu boleh benci kepada orang yang meninggalkan ibu. Jangan menghilangkan hak anak untuk mengetahui siapa ayahnya. Dia menangis. Karena bagaimanapun juga, bertakwa kepada Allah semampu kita itu jangan hanya mengikuti apa yang kita suka, tapi ya harus mengorbankan apa yang kita tidak suka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.